السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Muyassar surah Al-Baqarah. Dan kemarin kita sudah sampai ke ayat yang kedua, ya Al-Baqarah ayat yang kedua. Maka sekarang kita lanjutkan Al-Baqarah ayat yang ketiga. Nah, kita minta peserta yang sudah hadir untuk membaca. Diawali dengan Pak Edi ya. Ya. Silakan Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa humul ladzi yusaddiqun. Dibaca itu dulu Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, terjemahin. Yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, dan dari apa-apa yang telah kami rizkikan, mereka menginfakkan. Taib, di Arab, Pak. Alladzina. Alladzina mutada. Bukan. Alladzina ini isim mausul sebagai na'at. Ya. Na'at dari al-muttaqin. Artinya lagi mensifati orang bertakwa kan? Siapa sih orang bertakwa yang beriman kepada yang gaib? Berarti alladzina ini adalah na'at ya. Terus yu'minuna. Alladzina isim mausul sebagai na'at yu'minuna fi ilmu dore. Fa'ilnya? Fa'ilnya adalah hum. Wawunya ya. Kalau kayak gini adalah wawunya Pak. Fa'ilnya wawu. Wawu. Fil ghaibi jar majrur. Wa huruf atof. Yukimuna fi ilmu dore. Fa'ilnya wawu as-salata maf'ul bi nah. Wa huruf atof mimma jar majrur rojak nahum fi'il madhi domirian nahnu maf'ul bi nyahum jangan bilang, jangan dibilang domir fa'ilnya nahnu, tapi kita bilang na-nya yang fa'ilnya. Jadi rozakna, na-nya yang fa'ilnya. Hum maf'ul bihi gitu. Rojakna hum. Na fa'il madhi. Na, na sebagai fa'il. Hum maf'ul bi. Yung fi'kuna fi'il mudore. Wawu sebagai fa'ilnya. Baik. Sekarang dibaca tafsirnya. Wahumul ladhina yusaddiquna bil ghaibi. Alladzila tutrikuhu khawassuhum wala aqwa lahum. Bukan ini, jamannya akal ya. Wala ukuluhum. Ukuluhum. Wala ukuluhum wahdaha. Ukuluhum. Li annahu la yu'rifu illa biwajhiha. La yu'rafu li'annahu la yu'rafu illa biwajhillahi ila rasulihi ila rusulihi ila rusulihi mislu al-imanu bil kalau malaikat. Setelah mislu majrur Pak, mislu al-imani bil malaikati itu. Mislu al-imani bil malaikati wal jannati wan nari wa ghairi dhalika mimma akhbara Allahu bihi au akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallama wasallam wal imanu kalimatu jami'atu li ikrori billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri wal khairi qadari wal qada wal qadari khairihi wasari watasdikil ikrori bil qauli wal amali bil qalbi wal lisani wal jawa wal wal wal jawarihi wal jawarihi wahum ma'atas dikihim bil ghaibi yuhafiduna ala ada is salati solati fi mu mu fi kitiha mawaqitiha fi mawaqitiha adaan sahihan wafqa ma syara'u. wafqa ma sarillahi linabi Wafqa ma syara'a Allahu li nabiyhi. Wafqa ma syara'a Allahu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa Allahumma min wa a wa atainahum minal wa mali lahum wa atainahum minal mali yahrijuna yukhrijuna yukhrijuna sadaqat yuh yuh roj yuh rojuna yuh yukhrijuna Pak, dia fiilnya terbiasa bukan yuh rijuna yuh sadaqat amwalihi sadaqata amwal amwal amwalihim wal wajib al-wajibata al jibati wal al-wajibata wal mustahabbata al jibat wal al wajibata wal mustahabata ya itu terjemahin ya bahum dan mereka orang-orang yang yusod dikuna membenarkan dengan halal yang goib yang tidak dapat dirasakan dengan panca indera mereka dan tidak dengan hati mereka saja. Ukul itu bukan hati tapi akal Pak. Akal, Jadi oke. tidak latu diriku itu maksudnya tidak dijangkau ya, tidak dijangkau oleh panca indera mereka, tidak pula oleh akal mereka saja gitu. Tidak Terus tidak dapat dijangkau dengan panca indera mereka dan akal mereka saja. Karena karena dia tidak jadi, diketahui. karena hal yang gaib itu tidak diketahui Oh, kecuali dengan wahyu Allah gitu. karena hal yang digaib itu tidak diketahui kecuali dengan wahyu Allah kepada Rasul-Nya. Seperti iman dengan malaikat, dengan jannah, dengan surga, dengan neraka, dan selain itu yang dari apa-apa yang Allah telah mengabarkannya atau dengan atau Rasulnya telah mengabarkannya. Gitu. Dan iman adalah Wal iman adalah kalimat kalimat kalimat itu artinya kata ya. kata jami'ah umum ya. Jadi kata yang jami itu kan yang mengumpulnya kata yang menghimpun Kata yang menghimpun ucapan penetapan. Iqrar itu penetapan adanya Allah gitu. Penetapan adanya Allah adanya dan malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir dan qadar yang bagus maupun yang jelek kuatas dan mendengarkan dengan iskrot dengan ucapan dengan berikrar dengan perkataan dan wal amali dan amal dengan amal dan dengan Dan hati dan dengan dengan hati ucapan lisan wal jawarihi jawar itu anggota badan apa pak dan anggota badan enam wahum dan mereka ma'atas dikihim atas pembenaran enggak mereka ini dan mereka itu bersamaan dengan pemadaran mereka terhadap hal yang gaib gitu. Dan mereka itu bersamaan dengan atas pendengaran mereka atas hal yang gaib, mereka yuhafiduna menjaga ala Ada ada itu pelaksanaan, Pak. Pelaksanaan sholat. pelaksanaan sholat fi mau iya Di waktu-waktunya. di waktu-waktunya adaan Dengan pelaksanaan yang benar, ya. dengan pelaksanaan yang benar solihan waf waf waf Waktu itu sesuai. Sesuai dengan apa yang sesuai apa yang disyariatkan Allah kepada nabinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa-apa yang dan dari apa yang kami berikan kepada mereka yang berupa dari apa harta. yang kami berikan kepada mereka seperti harta mereka mengeluarkan untuk sedekah amwalahum Harta-harta mereka, harta-harta mereka baik yang wajib, baik yang wajib maupun yang sunnah, mustahab mustahab itu sunnah. apa Pak? Ya, mustahab itu artinya sunnah, sunnah yang disunnahkan. Sunnah, yang wajib Ya. dan yang sunnah. Iya. Baik, Mas Al-Mumtaz, Barakallahu Fik, wa Jazakallahu Khairan. Wa'alaikum. Baik, jadi ayat yang ketiga ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini menjelaskan tentang kriteria orang yang bertakwa. Karena kan di ayat yang kedua dikatakan bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Ya, beriman kepada yang gaib. Seorang muslim ini wajib mengimani apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan juga apa yang Rasulullah kabarkan dalam hadis-hadis beliau. Semua hal yang gaib yang wajib diimani, maka wajib diimani oleh seorang muslim. Termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikatnya, para kitab kitab-kitabnya, kemudian para rasulnya, kemudian iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, ini semua merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Yaitu mengimani semua hal yang gaib yang telah Allah kabarkan atau Rasulullah kabarkan kepada kita. Kemudian bersamaan dengan itu, orang yang bertakwa itu yuqimuna sholata, dan mereka menegakkan sholat. Menegakkan sholat ya pada waktunya dengan pelaksanaan yang sahih sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berusaha bagaimana caranya agar sholat yang kita laksanakan itu sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan di antara sifat orang bertakwa juga adalah dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan, ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya itu menginfakkan harta yang mereka miliki, baik infak di sini yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Karena kalau yang wajib itu namanya zakat, ya. Berkaitan dengan harta yang wajib namanya zakat. Adapun yang sunnah misalnya sedekah, ya. Kemudian wakaf, infak dan seterusnya, ya. Nah. Baik, kita lanjutkan ayat yang keempat. Silakan Ibu Tahyalis, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka dan dengan apa yang diturunkan. Ilaika itu kepadamu. Dengan apa yang diturunkan kepadamu, bukan kepada mereka. Dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan min qablik sebelum kamu. Wabil akhirati, dan dengan hari akhirat hum yukinun, mereka yakin. Nah, ayo di Arab dulu. Wallazina wa harfu atfin allazina istima usul sebagai na'at. Bukan na'at kalau kayak gini, kalau ada wawunya mah. Matof ya, matof ke allazina yang pertama. Oh, maktub ke allazina yang ayat 3. Iya, betul. Yu'minuna fi'lun mudarik fa'ilnya waw. Bima, bima, bima itu jar majrur tadi. Ya, jar majrur, betul. Terus. Unzila fi'il madi majhul. Ilaika jar majrur. Kanya ilaika. Ilaika itu jar majrur semua ya, Ustaz? Iya, jar majrur. Ila sama kak kan dia. Wama. Wama. Wa harfu atfin. Ma. Ma itu. Matuf. Matufun. Matufun ke ma yang bima, Bu. Oh, maktuf pada bima yang pertama. Unzila fi'il madi majhul min qabli jar majrur wa bil akhirati wa dulu min qablika itu ada tiga. Min qablinya memang jar majrur tapi kafnya mudhaf ilaihi. Oh, kafnya mudhaf ilaihi. Kafnya mudhaf ilaihi betul. Wa harfu atfin bil akhirati jar majrur hum domir munfasil apa domir munfasil ya namanya tadulu kita pikirin dulu bil akhirati hum ini mubtada bu mubtada dia mubtada karena domir fasil itu harus ada yang dipisahkan ya ini kan nggak ada yang dipisahin kan domir fasil itu tujuannya memisahkan antara mubtada dengan khobar atau isim dengan khobar. Ini kan nggak ada yang dipisahin kan? Maka di sini dia bukan domir fasal, dia mubtada malah. Hu mubtada yukinun fil mudhari berarti sebagai khobar Ustaz. Bukan? Iya, yukinun fil mudhari wawunya fa'ilnya kemudian jumlah dari yukinun nah ini baru sebagai khobarnya. Sebagai khobar dari hum. Nah. Baik, ayo dibaca tafsirnya. Walladzina yusaddiquna bima unzila ilaika ayyuhar rasulu minal Qur'ani wa bima unzila ilaika minal hikmati wa hiya sunnatu wa bikulli ma unzila min qablika alar rasulu min kitabin. Alar rasuli, Bu. Ini ada huruf jar ala, hati-hati. Ala rasuli. Min kutubin. Kal tawarati. Kat Taurat ini. Kat Taurati wal Injili. Wa ghairuhuma. Wa yusaddiquna bidaril hayati ba'dal mauti wa ma fiha min hisabi wal jazai minal hisabi wal jazai tasdiqan biqulubihim yazharu ala alsinatihim wa jawarihim wa khusso yaumal akhirati bizikri li anna imana bihi min a'zamil bawa'isi Ala fi'lit to'ati wajtinabi al muharramati wal muhasabatin wa muhasabatin nafsi dan orang-orang yang membenarkan dengan apa yang diturunkan kepada kamu, wahai Rasul, dari Quran. Dari apa? Dengan Quran. Terima kasih, Ustaz. Minal Quran. Ini dari Quran, nggak apa-apa. Terus? Wabima unzila, dan dengan apa-apa yang diturunkan dari hikmah, dan dia adalah sunnah. Kepadamu. Dan dengan apa yang kepadamu dari hikmah, dan dia adalah sunnah. Bikulli, wabikulli ma'unzila min qablika, dan seluruh apa-apa yang diturunkan sebelum kamu kepada Rasul dari kitab-kitab seperti Taurat dan Injil, wa ghairi huma, dan selain keduanya. Wa yusuf wa yusaddiquna, dan membenarkan bidaril hayati, kehidupan ba'dal mauti, sesudah mati. Wa ma fiha, dan di dalamnya. Dan apa yang ada di dalamnya seperti hisab dan juga ada pembalasan. Di dalamnya seperti hisab dan balasan. Watasdiqun qulubuhum, dan bukan ini enggak ada wanya Bu. Watasdiqun qulubuhum, yeah. Maksudnya pembenaran dengan hati mereka. Pembenaran dengan hati mereka dan menampakkannya yang nampak pada lisan mereka. Yang nampak pada lisan mereka dan anggota tubuh, perbuatan mereka. Perbuatan apa, anggota tubuh, Ustaz? Perbuatannya. Ya, maksudnya perbuatan fisik mereka gitu. Dan perbuatan fisik mereka. Wa khassa yaumal akhirati bi dzikri, dan khusus membersihkan, khusus membersihkan diri, membersihkan diri untuk akhirat dengan zikir. Gimana, Ustaz, terima kasih. Gimana nih? Khusus dan khusus hari gimana? Ya, mereka menghususkan pada hari akhirat dengan azikri, dengan peringatan ya. Menghususkan terhadap hari kiamat dengan peringatan. Li anna imana, karena dengan iman mereka. Karena sesungguhnya keimanan itu. Karena sesungguhnya keimanan itu baginya adalah azamil bawaiti, pendorong terbesar. Pendorong yang paling besar. Yang terbesar atas berbuat taat, wajib nabi, dan menghindari yang haram, wa muhasabatin nafsi, dan muhasabah diri. Jiwa ya, taib ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Taib ya, ayat yang keempat tadi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, dan dengan akhirat mereka meyakini. Ini masih membicarakan tentang sifat orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada engkau. Maksudnya sini engkau adalah kepada Rasulullah. Yaitu kita beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan petunjuk ya dan hidayah bagi manusia. Kita juga beriman ya dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dasar hukum dalam Islam ada dua. Yang pertama dan paling utama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Sunnah. Artinya kalau kita mengaku sebagai orang yang bertakwa, kita harus mengimani keduanya. Kita beriman kepada Al-Quran dan kita beriman kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti orang yang hanya mau menerima Al-Quran saja lalu menolak Sunnah. Ya, seorang Muslim yang sejati itu menerima Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga beriman dengan apa yang diturunkan kepada para nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti Zabur, kemudian Taurat dan juga Injil. Kita beriman bahwa semuanya diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, hanya saja tangan-tangan jahil dari para pendeta mereka, pendeta Nasrani dan Yahudi, itu mengubah-ubah isi dari Taurat dan Injil agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi kita meyakini bahwasannya Taurat dan Injil yang ada di masa sekarang, yang disebut dengan perjanjian lama atau perjanjian baru, ya, itu semua ya sudah tidak lagi murni sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Musa ya dan juga Isa alaihissalatu wassalam. Ya, kita yakini bahwasanya ya kitab yang ada pada tangan mereka saat ini itu sudah diubah oleh tangan-tangan jahil pendeta mereka agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Sehingga untuk saat ini kitab yang wajib diyakini dan benar kandungannya hanyalah Al-Qur'an. Ya. Nah, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yaitu orang yang bertakwa juga meyakini tentang ya kehidupan di akhirat, ya bahwa semua manusia ini nantinya akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amalannya di dunia. Setiap orang akan dihisab amalannya, lalu Allah akan membalas sesuai dengan amalannya di dunia. Karena dunia ini adalah ladang bagi kita. Nasib kita di akhirat sangat ditentukan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia. Ya, baik. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Pak Anwar ya. Silakan Pak Anwar. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya ulaika mereka mereka mendapatkan hidayah dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah. Ulaika isim isyara ya. Iya, isim isyara sebagai sebagai apa Ustaz? Sebagai mubtada ya. Mubtada. Naam. Ala hudan berarti khabarnya ya. Ya, jar majrur sebagai khobar. Jar majrur sebagai khobar. Mir rabbihim berarti mir rabbi jar majrur. Domir. Himnya mudafilai. Wa huruf atof. Ula ika. Isim mausul. Ulaika isim isyara. Isim isyara. Isim isyara sebagai mubtada lagi. Sebagai mubtada, humnya domir. Nah ini yang tadi disebut sama budayalis nih. Namanya domir faslin ya. Domir pemisah. Disebut domir pemisah karena dia memisahkan antara mubtada dengan khobarnya. Supaya khobarnya boleh ada alnya. Karena kalau kita nggak ada humnya, ulaikal muflihun itu jadi badalnya kan. Kan kaidahnya kalau ada isim isyara setelahnya ada isim yang ada alnya, dia pasti jadi badalnya. Supaya dia nggak jadi badal, supaya dia bisa jadi khobar, pakai hum. Makanya hum kita bilang domir faslin, domir pemisah gitu. Terus Pak, al muflihun khobar ya, khobarnya. Baik, ayo dibaca tafsirnya. Ashabu hazihi sifatu. Benar tadi sifati. Oh iya. Ashabu hazihi sifati ala nuri min rabbihim. Wa bitaufikin min khalaqihim. Min khalaqihim wa hadihim. Min khalikihim wa hadihim wa humul faizuna allazina adraku ma talabu wa najaw min syarri ma minhu harabu. Naam. Ayo. Ashabu hazihi sifati, pemilik sifat-sifat ini ya. Dan atas cahaya atas cahaya dari Tuhan mereka. Wa butuh fiki. Butuh fiki apa, Ustaz? Dengan taufik. Wa bitaufiki dengan taufik min khaliqihim. Dari Tuhan mereka. Pencipta mereka. Mencipta mereka dan juga hidayah. Bukan hadihnya dari pemberi petunjuk mereka, itu Allah. Pemberi petunjuk mereka. Wahumul faizu dan mereka faizu. Faizu itu apa sih? Apa? Faizu itu orang yang beruntung. Oh mereka iya. Mereka adalah yang beruntung. Mereka ya. Karena alazina adaraku. Bukan karena mereka adalah orang yang beruntung. Siapa tuh orang yang beruntung? Yang beruntung adalah orang yang memperoleh apa yang mereka cari. Ya, tolak bu. Najau bin syari dan menjauhi dari dan najau itu selamat dan selamat dari keburukan yang dari mereka jauhi. Keburukan yang mereka jauhi. Keburukan yang mereka jauhi. Ya, taib ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Oh, iya. Naam, ayat yang kelima, ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya orang yang bertakwa dengan sifat-sifat yang telah Allah sebutkan, yang pertama beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, kemudian menginfak apa yang Allah rezekikan kepada mereka, kemudian beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka meyakini adanya kehidupan akhirat, maka mereka itulah yang kata Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Mereka mendapatkan bimbingan, mereka mendapatkan cahaya yang menerangi jalan mereka, mereka mendapatkan taufik yang membimbing mereka ke jalan yang benar. Dan mereka juga adalah orang yang beruntung, ya. Mereka orang-orang bertakwa dengan sifat-sifat yang disebutkan tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Apa yang dimaksud dengan orang yang beruntung? Nah, tadi di sini sudah dijelaskan. Orang yang beruntung adalah alladzina adraku ma talabu wa najaw min syarri ma minhu harabu. Masyaallah. Ini maknanya luar biasa. Al-faizun, ya. Orang yang beruntung adalah alladzina adraku ma talabu, yang memperoleh apa yang mereka cari, ya. Orang itu dikatakan beruntung kalau dia berhasil mendapatkan apa yang dia cari. Wa najaw min syarri ma minhu harab, dan mereka selamat dari apa yang mereka khawatirkan. Ya. Seseorang itu kalau hidup di dunia ini, ya, mereka mendapatkan apa yang dicari, selamat dari apa yang mereka takuti, maka kehidupannya akan bahagia. Bagaimana lagi dengan di akhirat, ya? Maka kalau kita bicara tentang kehidupan akhirat, orang beruntung adalah orang yang Allah berikan kepadanya surga. Ya, karena surga adalah apa yang kita cari. Dan Allah selamatkan dari neraka. Karena neraka adalah hal yang kita takuti. Itulah makna dari al-muflihun, ya, orang yang beruntung. Mereka adalah al-faizun, ya, memperoleh kemenangan. Alladzina adraku ma talabu wa najaw min syarri ma minhu harabu. Itu orang yang memperoleh apa yang mereka cari dan selamat dari apa yang mereka takutkan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang al-muflihun, al-faizun, orang-orang beruntung, orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ya, masih ada waktu. Baik, jadi ayat 1 sampai 5 tadi itu bicara tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Adapun mulai ayat yang ke-6 ini kita akan mulai menyaksikan bagaimana sifat orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kita minta baca sepertinya dari kemarin Ibu Reni belum ya. Coba Ibu Reni ya. Iya. Ya, Ibu Reni silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini Eropnya masih belum terbiasa. Ustaz, coba. Ya, nggak apa-apa. Terjemahin dulu aja, Bu. Terjemahin seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau kamu tidak beri peringatan, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Nah, ini di Erop. Inna isim Inna. Enggak, Inna tuh namanya harfut taukidin wa nasbin itu. Ya, udah lupa Ustaz, alladzina isim mausul kafaru. Baru sebagai isimnya Inna. Oh gitu, oke. Ya. Jadi nggak lagi dibilang isim mausul ya kalau di sini? Tetap. Kan isim mausul itu karena dia mabni harus disebutkan dia jenisnya apa kan. Tapi i'rabnya dia tetap sebagai isimnya Inna. Jadi isim mausul sebagai isimnya Inna gitu. Oke. Ya. Kafaru. Kafaru ini apa namanya? Fi'il madhi. Fa'ilnya? Fa'ilnya mereka ya. Maksudnya gitu. Wawunya ya. Wawunya, oh maksudnya wawunya. Ya, wawunya. Sawa'un isim. Disebutnya gimana? Saya belum biasa. Ini khobarnya Inna ya. Khobarnya Inna. Oke. Khobarnya Inna. Alaihim jar majrur. A'angzartahum. A-nya. Jangan bilang A, Bu. Ingat kaidahnya. Kalau huruf satu di eja. Berarti jangan bilang A, tapi Hamzah ya. Oh gitu, Hamzah. Hamzahnya itu adalah namanya Hamzah Istifham ya. Istifham ya, Hamzah Istifham. Angzartahum, fi'il maudhi. Ini lengkap ya? Ya. Ini lengkap ini. Taknya fa'ilnya. Oke, taknya fa'ilnya. Humnya ininya, mudhof ilaihnya. Mana ada mudhof ilaih setelah fi'il. Maful bi. Maful bi. Oke. Am ini harfu atfin ya? Ya, harfu atfin. Lam enggak tahu Ustaz. Lam itu harfu jazmin ya? Ya, harfu jazmin. Oke. Jazm. Ya, jazm. Tungdirhum fi'il? Ya, fi'il maldi juga. Tundir itu fi'il. Kalau setelah lam itu pasti fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fa'ilnya tu hum maf'ul bihnya. Kalau kayak gini enggak boleh dibilang fa'ilnya tu, fa'ilnya anta gitu. Oh, fa'ilnya anta. Oke. Hum maf'ul bih. Ya. Plus la yu'minun la harf nafi yu'minun is fi'il mudhari. Apa namanya? Wawunya? Wawunya isfa'il. Eh. Oh, sorry. Benar, ya, minun itu fi'il mudhari, wawunya fa'ilnya. Ya, ayo dibaca. Tafsir ya, Bu. Oke. Innal ladzina jahadu ma unzila ilaika min rabbika istikbaran wa tughyanan. Lan yaqo. Benar enggak? Lan yaqo'a. Lan yaqo'a minhumul imana sawa'un akhawa fatahum wa hazartahum. Ustaz, apa lagi? Apa? Akhawa fatahum? Akhawa fatahum wa hazartahum ayyuhar min azabillah amtaraktu zalika. Amtarokta zalika bi isrorihim ala batilihim. Ayo terjemah. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada dengan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Bukan ya, jahaduma bukan itu deh Ustaz. Jahad itu mengingkari ya. Oh iya, mengingkari. Kirain pakai H. Mengingkari dengan istikbaro, dengan sombongan dan tubianan melampaui batas. Melampaui batas. Lan yako'a min humul iman. Tidak akan pernah yako'a Ya, ini kalau mau diterjemahin maksudnya ya tidak akan pernah menerima keimanan. Tidak akan pernah menerima keimanan. Sawa'un sama saja akhawaftahum wa hazratuhum enggak tahu artinya. Sama saja apakah engkau takutkan mereka? Khawaf itu kan dari kata khawf. Oh, itu takut. Engkau takut-takuti mereka dan engkau beri peringatan mereka wahai Rasul dari azab Allah gitu. azab Allah ya, atau torok tadi. Atau engkau biarkan mereka, torok-toroknya engkau tinggalkan mereka. Oke. Isrorihim ala batilihim, untuk meninggalkan dari apa kesalahan. Karena Israr itu adalah, Israr itu maksudnya bersikuku, bersikeras ya. Mereka, karena mereka bersikeras atas kebatilan mereka. Oke. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Naam. Ayat yang keenam ini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzabtuhum am lam tudzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang kafir itu sama saja bagi mereka, apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan mereka, mereka tetap tidak beriman. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang orang kafir itu punya telinga tidak digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Punya mata tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Ya, punya hati tidak digunakan untuk merasakan kebenaran. Nanti sholat akan ada di ayat yang selanjutnya. Intinya hati mereka telah tertutup dari kebenaran. Ya, maka sekalipun kita bersikeras, ya, berusaha mendawai orang kafir itu, mereka tetap dalam kekufuran mereka. Kenapa? Li israrihim ala batilihim. Karena mereka telah bersikeras, ya, di atas kebatilan mereka. Sehingga mereka merasa benar, padahal mereka, ya, di atas kesalahan yang nyata. Baik, kita lagi ke ayat yang ketujuh. Berarti sekarang Pak Faisal ya. Sudah belum Pak Ustaz? Belum lihat. Nah, Pak Faisal Anda sudah belum? Belum. Oh, belum ya, baca. Apa tahu? Thank you. Anda masih SMA. Enggak apa-apa. Kan masih SMA, kalau baca dari SMP udah bisa. Insyaallah. Ya, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ghisyawah. Ya, dari sebenarnya seharusnya makanya tadi antum ininya menutup. Jadi khotam mereka menutup, ghisyawah itu ya penutupnya. Jadi Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka dengan penutup gitu, ghisyawah. Dan terus, bagi mereka azab yang besar. Ya, baik. Di Arab dulu. Khotama fi'lun madin mabdun al-fathhi lafzul jalalah fa'iluhu ala harfu jarrin qulubihim majrurun bi ala wa huwa mudafun him mudafun ilahi wa harfu atfin ala harfu jarrin sam'ihim majrurun bi ala wa huwa mudafun him mudafun ilahi wa harfu atfin ala harfu jarrin absarihim majrurun bi ala wa huwa mudafun him mudafun ilaihi insyaallah insyaallah ada fa'ilnya kan khatamah fi'il tadi belum ada tad dulu fa'ilnya lah Allah ya bentar. Oh ini jadi ini mubtada mu'akhar jadi al absarihim itu apa namanya jar majrur sebagai khobar muqaddam. Kemudian ghisyawatun ini sebagai mutaddam akhir ya. Okay. Wa harfu atfin lahum jar majrur khobar muqaddam adzabun mutaddam muakhir azim na'at. Ya, baik. Ayo dibaca tafsirnya. Taballahu ala qulubi haulai wa ala sam'ihim wa ja'ala ala absarihim ghita'an bisababi kufrihim wa inadihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu falam yuwaffiqhum lil huda wa lahum adzabun syadidun finari jahannam. Finari, jangan narin ya. Finari jahannam. Oh. Finari jahannam. Ayo. Toba'a berarti. Toba'a itu Allah kan kemarin mencetak ya. Mencetak. Iya. Allah mencetak pada hati-hati mereka dan pendengaran mereka dan menjadikan mata-mata penglihatan mereka buta. Enggak, juta itu ada penutup. Penutup. Dengan sebab karena dengan sebab kekafiran mereka, kekufuran mereka dan keras kepala. Inat itu ya penentangan ya. Penentangan mereka dari apa yang telah dijelaskan kepada mereka. Enggak, dari kalau minbar itu artinya setelah aja, setelah. Oh, setelah jelas kebenaran bagi mereka. Jelas bagi mereka kebenaran. Nah. Dan yuwafik. Maka Allah tidak memberikan mereka taufik untuk petunjuk kepada petunjuk. Oh. Maka Allah tidak memberikan mereka taufik untuk petunjuk dan bagi mereka azab yang keras di neraka jahannam. Ya, baik. Mutas barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taufik barakallahu. Baik, ayat yang ketujuh ini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawah wa lahum adzabun 'adzim. Ini merupakan alasan kenapa tadi di ayat yang keenam dikatakan bahwasanya orang kafir itu sama saja mau dikasih peringatan ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Kenapa? Karena Allah telah menutup ya, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka, Allah telah menutup pendengaran mereka, wa ala absarihim syawah, dan di atas penglihatan mereka ada penutup syawah. Wa lahum adzabun 'adzim, dan bagi mereka ada adab yang pedih. Jadi ayat yang ketujuh ini menjelaskan bahwasanya orang kafir itu ya hatinya telah tertutup dari kebenaran. Sebagaimana pendengaran mereka telah tertutup dari kebenaran. Begitupun mata mereka tidak bisa melihat kebenaran. Yang ada dalam hati mereka, dalam pendengaran mereka, kemudian dalam penglihatan mereka semuanya adalah kebatilan. Sehingga mereka tetap dalam kekufuran mereka dan Allah berjanji kepada mereka yang menutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dari kebenaran, walahum azabun adzim, bagi mereka ada adab yang pedih. Di mana? Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Karena yang harus diyakini, yang wajib diyakini oleh muslim ahlussunnah wal jamaah adalah kita meyakini bahwasanya orang-orang yang kafir di dunia, maka di akhirat nanti Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan keimanan seberat semut kecil, maka mereka pasti akan Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya. Meskipun dalam proses masuk surganya ada orang yang masuk surga secara langsung, ada yang dihisab dulu, ada yang dibalas dulu sampai selesai urusannya baru dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sudah waktu kita lanjutkan ayat yang ke 8. Ya. Ini bicara ya soal orang-orang yang munafik. Ya. Jadi kalau tadi 6 dan 7 ini adalah bicara tentang orang kafir, maka yang ke-8 ini mulai bicara tentang sifat orang yang munafik, yaitu orang yang menampakkan keimanan padahal di hatinya ada kekufuran. Ya. Taib. Kita minta Ibu Ida ya, Ibu Ida Fitriani. Ya Ustaz. Nah, silakan Ibu Ida. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya, terjemahin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Nah. Irobnya ya Ustaz ya, al-wawu harfu atof, minan nasi, jar majrur sebagai khobar mukodam, Kemudian man sebagai mubtada muakhor, yaqulu fi'il mudhari, fa'ilnya al-wawu. Aman. Mana, Bu? Kalau yaqulu mawnya asli, Bu, bukan dhamir. Asli ya. Oh, afwan Ustaz. Kecuali kalau yaquluna baru boleh dibilang mawnya fa'ilnya. Afwan, fa'ilnya kembali kepada man. Kemudian amanna fi'il madi, fa'ilnya adalah na. Kemudian billahi jar majrur, wa bil yaumi alwawu huruf atof, harfu aksin, bil yaumi jar majrur. Kemudian akhir al akhiri mudofun ilai. Mudofun ilai. Naat. Kemudian alwawu harfu atof, ma ini manafiyah, hum mubtada, bimu minina jar majrur sebagai khobar mubtada. Terus dibaca tafsirnya. Wa minan nasi fariqun yataraddadu mutahayyiron baina mu'minina wal kafirina wa humul munafiquna allazina yaquluna bi alsinatihim sadana billahi wa bil yaumil akhiri wa hum fi batinihim kadibuna lam yu'minu. Dan di antara manusia ada golongan yang ragu-ragu dengan kebimbangan antara beriman dan kafir. Dan mereka, orang-orang munafik, adalah orang yang berkata dengan lisan mereka, kami membenarkan adanya Allah dan adanya hari akhir. Tapi mereka di dalam batinnya adalah mereka berdusta dan tidaklah mereka beriman. Saya minta sembar kelafik, jazakillah khair. Wa fika barakallahu Ustaz. Wa iyaka. Baik, jadi ayat yang ke-8 ini, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Jadi surah Al-Baqarah ini memang diawali dengan menyebutkan beberapa sifat manusia, ya. Ayat 1 sampai 5 itu bicara tentang orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang 6 sampai 7 tadi itu bicara tentang sifat orang yang kafir. Kemudian ayat yang ke-8 ini bicara tentang sifat orang munafik. Siapa itu orang munafik? Ya, orang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman dalam zahirnya. Tampilannya tampilan seorang muslim. Perbuatan fisiknya terlihat oleh kita perbuatan seorang muslim. Tapi hatinya itu menyembunyikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini disebut sebagai orang yang munafik. Dan munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena seringkali orang munafik ini menjadi duri dalam daging umat Islam. Ya, sebagaimana, ya, masyhur sekali, ya, bagaimana sepak terjang orang munafik. Ya, bahkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ini sudah ada orang munafik. Kita, ya, tentu ingat bagaimana pasukan Uhud itu di antara, ya, faktor yang menyebabkan kekalahan mereka adalah, ya, karena membelotnya sekitar 300 pasukan, ya, yang digembosi oleh munafik, ya, Madinah, ya, dengan gembongnya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, sehingga pasukan kaum muslimin yang awalnya kurang lebih 1000 pasukan, ya, lalu membelot 300 pasukan sehingga hanya tersisa 700 pasukan. Dan kita masih menyaksikan bahwa di zaman sekarang pun banyak orang-orang yang labelnya KTP-nya Islam, tapi ya seringkali menyudutkan umat Islam, seringkali menyudutkan, ya, mencemooh, mengejek syariat-syariat Islam. Orang yang semacam ini tentu, ya, termasuk dalam golongan orang yang munafik, ya. Karena kalau orang mengaku Muslim bertakwa, maka dia menerima seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, mungkin satu lagi insyaallah. Kita minta Ibu Martalena ya. Silakan Bu Marta. Tapi mungkin nggak bisa ya Bu Marta. Mungkin Pak Andi ya. Pak Andi Pras. Kepada nggak bisa ya. Atau Ibu Patricia ya. Alfani nggak bisa semuanya nih. Gimana ya? Coba kita ulang lagi. Ibu Yasra ya, Ibu Yasra coba. Alhamdulillah bisa. Ibu Yasra baca Bu Yasra ayat lagi. 9 ya, 9. 6. Ikhadiyan Allah. 9 ya Ustaz ya. 6. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yukhadi'una Allah wal-lazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ustaz, saya enggak bisa Irob, Ustaz. Ya enggak apa-apa, terjemahin dulu aja. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal tidak ada yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Ya, ya, di ya Rabbi khadiwana fi'il. Enggak apa-apa saya bantu. Ya khadiwana fi'il. Fi'il mudhari. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya wawunya. Wow ya. Nah, terus Allah. Allah. Lafz dalalah sebagai maf'ul bi ya. Kan mereka menipu Allah. Berarti kan Allah di sini sebagai objek. Ya mereka hendak menipu Allah, maka Allah sebagai maf'ul bi. Walladzina wa huruf walladzi ya, langsung ya Ustaz ya. Ya wawnya harf atfin, alladzina ma'tuf ya, ma'tuf ke Allah ya. Lafz dalalah Allah. Terus amanu. Amanu. Fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Amanu fi'il madhi. Fa'ilnya wawunya. Kemudian wama yakhda'una. Wama Allah harf atfin. Maknya apa Bu? Ma. Maknya harf nafin ya. Karena kan artinya tidak. Jadi ma harf nafin. Yakhda'una. Ini fi'il mudhari ya. Mudhari ya. Fi'il mudhari. Fa'ilnya wawunya. Kemudian illa, ini namanya adatul istisna. Ya, illa namanya adatul istisna, huruf pengecualian. Nah, anfusa. Anfusa sebagai maf'ul bih dari yakhda'una. Karena kalau kayak gini, kalimatnya tidak sempurna negatif, maka dia illanya namanya mulghah, tidak dipakai. Maka anfusa maf'ul bih, hum mudhaf ilaih, wa ma yash'urun, wa hunya huruf atof, maknya hafun nafin, yash'urun fil mudhari, wa hunya adalah fa'ilnya. Tep, dibaca Bu tafsirnya. Ya taqiduna. Ya taqiduna bi jahlihim annahum yukhadi'una Allah wal ladzina amanu bi dhahari al imanu wa idhamari. Sini bi dhaharihim al imana. Wa idhari. Al imana. Al imana wa idharihim wa idmarihim al-kufra. Al-kufra wa ma yakhda'una ila anfusihim. Anfusahum. Anfusahum li'anna akibata khida'ihim ta'udu ya Ustaz. Ya, ta'udu alaihim. Alaihim wa min furuti jahlihim la yuhissuna bidzalika li fasadi qulubihim. Naam, terjemahin. orang-orang munafik itu meyakini dengan kebodohan mereka dengan kebodohan mereka bahwasanya Allah mereka gimana nih, menipu ya Ustaz? Ya, jadi orang-orang munafik itu meyakini dengan kebodohan mereka bahwasanya mereka telah berhasil menipu Allah dan orang yang beriman gitu. Terus terusin Bu. Dan mereka biharim dengan menampakkan keimanan mereka dan menyembunyikan kekafiran mereka. Nah. Dan tidaklah mereka menipu. Dan mereka menipu. Kecuali apa nih, mengakibatkan. Ya, kecuali diri mereka sendiri. Jadi tidaklah mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. Karena sesungguhnya akibat dari penipuan mereka. Ayo terusin Bu. Karena sungguhnya akibat tipu daya mereka itu kembali kepada mereka sendiri. Kembali kepada mereka sendiri. Nah. Dan di antara Bu. Dan dikarenakan. Dan dikarenakan. Dikarenakan mereka melampaui batas kejahilan mereka. Mereka tidak merasakannya. Karena hati mereka telah rusak. Baik ya, mentas barak taufik wa jazakillah khairan. Di ayat yang ke-9 ini masih bicara tentang sifat orang yang munafik ya. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka orang-orang munafik menyangka bahwasanya mereka ya menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang beriman. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Dan tidaklah mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. وَمَا يَشْعُرُونَ. Dan mereka tidak menyadarinya. Jadi, ya orang-orang munafik itu menyangka dengan mereka menampakkan keimanan dalam zahir mereka. Kemudian menyembunyikan ya kekufuran dalam hati mereka. Mereka telah berhasil menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Padahal tentu bagi kita orang muslim, ya perbuatan mereka tersebut ya merugikan diri mereka sendiri karena akibat dari penipuan yang mereka lakukan itu kembali kepada diri mereka sendiri. Adapun kita orang Islam tidak dirugikannya. Justru yang rugi adalah diri mereka sendiri. Ini yang kita yakini terhadap orang-orang munafik, ya orang-orang yang menampakkan keimanan lalu menyembunyikan kebenaran, justru kita yang kasihan kepada mereka. Ya karena mereka itulah yang ya akan memperoleh kerugian nanti di akhirat. Ya meskipun memang kalau orang munafik ini di dunia dihukumi sebagai orang muslim. Karena ya ketika terjadi pembangkangan yang dilakukan oleh orang munafik ya dalam perang Uhud, ya setelah selesai perang Uhud, Rasulullah tidak melakukan apapun kepada orang yang munafik, ya. Sekalipun telah nyata pembangkangan mereka, tapi Rasulullah tidak melakukan apapun. Kenapa? Karena khawatir kalau Rasulullah mengambil tindakan tegas kepada orang munafik, itu akan memberikan angin segar kepada orang-orang kafir. Nanti orang kafir akan berkata, lihat, ya, lihatlah Muhammad dan para pengikutnya saling membunuh satu sama lain. Makanya memang ya muamalah kepada orang yang munafik ini, maka sebagaimana kita muamalah kepada orang Islam. Karena gimana pun, ya kita hanya bisa menghukumi seseorang berdasarkan zahirnya. Adapun apa yang ada dalam dadanya, dalam hatinya, maka itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara bermuamalah dengan kaum munafik. Ya, mungkin sampai sini dulu ya untuk majelis kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.